Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tanya jawabnya langsung ya, bukan pakai kertas ini. Nah, membaca kertas-kertas ini memperberat pikiran ana. Langsung aja ana dengar. Fadhol. Nyantai aja. Hah? Biar lebih hidup. Fadhol. Siapa yang mulai? Ada mic enggak? Untuk penanya? Enggak ada ya. Nanti berdiri aja. Fadhol. Hah? Enggak, langsung aja langsung. Syekh. Dari semukbilnya secara langsung. Secara umum tolabah semuanya seperti itu. Bahkan masjid itu penuh jauh sebelum sholat jamaah ditegakkan. Artinya kita jika mau dapat shof pertama yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lau ya'lamun nas ma fi shofil awal wal adzan, lastabaqu ilaih. La walau lam yajidu ila dhalika sabilan illa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada shaf yang pertama dan pada adzan, yakni keutamaannya, maka mereka akan mengejarnya gitu. Dan jika mereka tidak mendapatkan jalur kecuali mereka mengundi, maka mereka akan melakukannya. Nah, jadi mereka berlomba-lomba ke shaf yang pertama jauh sebelum ditegakkannya sholat. Kemudian setelah mereka datang ini beribadah sesuai yang disunnahkan, kemudian murojaah Quran. Setelah itu mereka yang jika ada durus, ya mereka melakukan ikut ya halaqah-halaqah itu. Nah, dan di setelah sholat subuh ya mereka di tempat. Nah, mereka di tempat berzikir, nah baca Quran, nah murojaah. Cuma sebagiannya ya ada yang murojaah Qurannya itu menghafal Qurannya dengan cara berjalan seputaran tawaf itu keliling masjid. Nah, mungkin untuk menghilangkan ngantuk supaya semangat. Artinya situasinya seperti itulah. Adapun secara khusus masalah duduk, mungkin Mas Antum untuk sholat isyrok itu. Hah? Duduk. Ya, sholat isyrok itu maksudnya. Sholat isyrok itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi barang siapa sholat subuh, nah berjamaah kemudian tetap di tempatnya, yadhkurullah, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat isyrok setelah masuk waktu duha ya, bukan sampai terbit matahari. Yani, kalau terbit matahari masih waktu terlarang sholat, sampai keluar waktu terlarang 15 menit setelahnya. Nah, 15 menit setelah terbit matahari masuk waktu duha, awal duha, Itu salat isyraq. Salat isyraq itu awal waktu duha. Jadi sebenarnya salat isyraq itu salat duha. Salat isyraq itu salat duha. Tapi salat duha di awal waktu. Nah, jika terpenuhi syarat-syaratnya itu tadi, salat berjamaah di masjid, tetap tinggal di tempat salatnya, ya berzikir, kemudian ketika masuk waktu awal duha itu dia berdiri salat dua rakaat, salat duha yang disebut salat isyraq, maka dia dapat keutamaan pahala seperti haji atau umrah. Begitu. Nah, artinya hadis ada sahih. Adapun amalan tholabah di sana atau di tempat yang lainnya, artinya secara persis masalah itu, anak pribadi tidak mengamati. Gitu. Nah, cuma secara umum yang anak gambarkan seperti itu tadi. Yang jelas hadisnya sahih. Nah, kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Nah. Sholat isyraq namanya, bukan syuruq. Syuruq itu kan terbit matahari. Syuruq terbit matahari itu waktu terlarang. Adapun isyraq itu setelah meninggi dari ufuk timur di atas ufuk satu tombak itu 15 menit setelah itu awal waktu duha yang Anda jelaskan tadi. Itu ya. Nah, oh, yang lain. Ya. Itu takdir Allah gitu. Ya. Nah. Iya. Apa arahnya itu maksudnya terkait dengan syariat gitu. Ya, kan yang jadi pembahasan di situ tuh. Artinya bagaimana ya sinkronisasi antara takdir dengan syariat gitu kan. Nah, itu yang menjadi muskilah sebagian orang. Jadi jawabannya bahwa kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk melanggar syariat. Nah, itu intinya. Tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk melanggar syariat dengan mengatakan dengan seseorang misalkan dia memilih, nah, dia kan diberi kehendak kan oleh Allah. Pilihan. Masing-masing kita merasakan enggak? Kita punya kehendak. Ada yang merasa tidak punya kehendak? Secara sadar. Ada enggak? Yakni majbur. Seperti kata Jabriyahnya. Mereka kan sesat. Berlebihan dalam menetapkan takdir. Ya, seperti yang dipelajari. Nah, bahwa manusia tidak punya kehendak pilihan sendiri. Bagaikan robot gitu. Yang padahal kita secara sadar punya kehendak. Kita merasakan ada kehendak kan? Nah, dengan kehendak-kehendak kita itulah memilih pilihan kita, berniat, mengerjakan sesuatu, kan begitu. Nah, dalil-dalilnya juga jelas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita menaatinya, menjalankan syariatnya. Nah, menjalankan syariatnya. Baik. Maka hendaknya kita ya menaati syariat Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita memilih. Memilih dengan kehendak yang diberikan kepada kita. Ya, memilih untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak ingin sengsara kan di dunia dan di akhirat. Nah, kita ingin dapat ridha Allah. Kita ingin disempurnakan oleh Allah Ta'ala rezekinya, ya, nikmatnya di akhirat nanti. Kita sudah merasakan nikmat Allah, rezeki dari Allah, ya, nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung di dunia. Nah, jika kita bersyukur, menaati Allah, menjalankan syariatnya, kita berharap dapat yang lebih sempurna dari itu, yaitu di akhirat. Nah, yaitu di akhirat. Hendaknya kita ingin memilih itu tentunya. Kita tidak ingin memilih yang lain. Itu orang yang cerdas, orang yang berakal. Nah, i'malu, kata Nabi SAW, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal kalian. Dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya dia diciptakan. Jadi hendaknya kita memilih itu kemudian mengatakan, ya, ini takdir saya. Kan begitu. Jadi jangan dibalik. Seseorang berdalil dengan takdir, wah, saya ditakdirkan untuk bermaksiat, saya ditakdirkan seperti ini, sudahlah biar saja begini, ya. Kemudian melanggar syariat Allah Ta'ala, bermaksiat, kemudian ketika dinasihati, ketika diminta, ini sudah takdir. Ini kehendak Allah Ta'ala. Saya ditakdirkan seperti ini. Nah, kenapa Anda tidak balik kehidupan Anda jadi orang taat, orang soleh, kemudian mengatakan, ini takdir saya. Harusnya kan begitu. Nah, sebagai contoh, dalam kehidupan misalkan hendak melakukan safar, perjalanan ke suatu tempat, ada dua jalur yang bisa ditempuh. Jalur yang satunya, ya, penuh dengan rintangan dan di sana banyak penjahat yang akan menghadang, resiko, belum tentu sampai ke tempat tujuan. Adapun mungkin juga sampai ke tempat tujuan tapi bekalnya sudah habis, dirampok gitu. Nah, itu kalau bisa selamat jiwanya. Kemudian yang satunya aman, ya. Dijamin bisa sampai ke tempat tujuan selamat semuanya, ya, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Oh iya, milih yang mana? Milih yang mana? Hah? Milih yang mana kira-kira? Ada enggak yang milih yang bahaya tadi? Ada? Ada di antara antum yang milih itu? Ada enggak orang yang berakal ini? Orang yang sehat, normal. Kira-kira yang mana yang dia pilih? Jalur yang berbahaya atau jalur yang aman? Yang aman, ya? Nah, kenapa enggak milih jalur yang berbahaya kemudian katakan ini takdir? Jadi kalau mati di sini ya sudah takdir saya, Allah menghendaki. Hah? Kenapa? Artinya ketika dia tahu bahwa itu mafsadat bagi dia, membahayakan hidupnya, dia akan menghindari itu, iya kan? Memilih yang aman, yang bermaslahat baginya. Ini dunia. Nah, begitu pula jalan menuju akhirat. Ini jalan syariat ini. Jika ditempuh menuju surga. Ini jalan di luar siratul mustaqim, di luar syariat, ya. Ini menuju neraka. Lah kok memilih yang menuju neraka? Kemudian mengatakan ini takdir Allah. Ya kan enggak beres kan? Gitu. Artinya itu pikiran yang bodoh. Padahal tidak dipaksa. Allah mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi. Nah, katakan wahai Nabi alaihi wasallam, qulil haqqu min rabbikum, katakan bahwa kebenaran dari Rabbmu. Kemudian Allah memberi pilihan, faman syaa'a falyu'min, barang siapa mau hendak ya memilih keimanan, silakan beriman. Jadi dia diberi kehendak oleh Allah. Faman syaa. Dan siapa mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, barang siapa mau ya silakan kufur. Karena kan la ikraha fiddin. Kan begitu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama itu butuh keikhlasan. Ya, tidak dihasilkan dengan paksaan. Tidak ada gunanya orang dipaksa tanpa keikhlasan. Nah, ada kebebasan memilih, ya. Silakan pilih, tetapi Allah mengancam kan begitu. Allah mengancam setelah itu. Barang siapa, yakni Allah menjelaskan bahwa Allah menyiapkan neraka bagi orang yang memilih kekufuran. Nah. Jadi jika memilih untuk kufur, artinya dia memilih jalan menuju neraka. Kemudian setelah itu dia merhujjah, wah ini kan takdir Allah. Allah menakdirkan saya memilih kekafiran. Saya tidak bisa beriman karena ini sudah takdir. Sehingga saya akhirnya di jalan kekufuran ini, kesyirikan ini, sehingga masuk dalam neraka. Kan bodoh sekali. Sementara Allah memberi pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Pilih jalan menuju surga. Beriman, taati syariat, kemudian katakan alhamdulillah ini takdir saya, gitulah. Nah kan tidak ada orang yang tahu takdir kan? Hanya apa takdir dia? Ada di antara kita yang tahu dia akan masuk surga atau masuk neraka? Enggak ada kan? Ada di antara kita yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok? Ada di antara kita yang tahu? Tidak ada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Satu jiwa tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Itu rahasia Allah. Itu ada dalam Al-Lahul Mahfuz, tercatat. Ya. Kan begitu. Nah. Ya, kita tidak tahu. Sementara kita diberi pilihan dan kehendak-kehendaknya kita berkehendak dan memilih untuk mengerjakan kebaikan, jangan memilih kejelekan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan ya, seseorang ya qadarullah ma syaa fa'al, terjerumus dalam kesalahan, pelanggaran syariat. Ya, itu takdir, kan begitu? Itu takdir. Nah, istighfar, tobat. Ya, sesali itu. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan berputus asa. Ya. Ya sudahlah. Itu sudah memang sudah takdir, tidak bisa dihindari karena sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi sekarang saya bangkit, saya tobat, saya istighfar, saya perbaiki jalan hidup saya, ya. Kan begitu. Kemudian ketika di atas ketaatan, puji Allah taala, alhamdulillah saya ditakdirkan dengan kebaikan. Kan begitu. Ya, seperti itu gambarannya. Bisa difahami? Nah. Nah, sambil nunggu ini yang lainnya. Fadhal. Kenapa Anda memilih cara ini? Tanya jawab seperti ini. Kenapa? Supaya lebih hidup, enggak bosan gitu, enggak. Nah, enggak monoton. Nah. Ya. Apa yang pilihan yang satunya? Apakah langsung ruku? Tidak takbiratul ihram gitu? Berarti enggak melaksanakan rukun. Ya. Jadi, fadhal. Ketika seorang masbuk datang ke masjid, imam sedang ruku. Ya. Kalau langsung takbir ruku tanpa takbiratul ihram, berarti dia tidak memulai sholatnya. Langsung masuk dalam sholat tanpa pembuka. Gitu. Hah? Nah, apa kata Nabi SAW? Miftahu sholah at-tuhur. Iya kan? Nah, wa tahliluha tahrimuha afwan. Naam. Wa tahrimuha apa? At-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat yakni syarat ya. Yaitu bersuci. Nah, seseorang tidak bisa sholat tanpa bersuci. Bersuci dari hadas ya. Nah. Dan wajib bersuci dari najis. Baik. Kemudian tahrimuha at-takbir. Yakni yang menjadikan seseorang masuk dalam ikatan sholat sehingga diharamkan atasnya. Ya, berbagai perkara dalam sholat adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan pengurainya sehingga dia keluar dari ikatan aturan sholat adalah sah salam. Sebagaimana halnya seseorang tidak bisa masuk dalam sholat langsung bersedekap aja gitu. Langsung ruku aja tanpa takbiratul ihram. Begitu halnya dia tidak bisa keluar dari sholat, habis tahiyat langsung berdiri aja pergi, enggak salam. Enggak bisa. Harus lewat apa? Masuknya lewat apa? Takbiratul ihram. Keluarnya lewat salam. Jadi harus takbiratul ihram. Dan itu rukun, keduanya rukun, takbiratul ihram dan salam itu tadi. Tidak bisa masuk tanpa rukun takbiratul ihram, tidak bisa keluar tanpa rukun salam. Jadi harus berdiri takbiratul ihram dulu. Ya. Adapun mengangkat tangan ini kan sunnah ini. Rukunnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Adapun sambil mengangkat tangan ini sunnah. Jika ini tidak dilakukan sah dan juga tidak berdosa tapi kurang sempurna. Sempurnanya tentunya angkat tangan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai kan? Setelah itu langsung ruku mengikuti imam. Sambil bergerak ruku sambil takbir. Takbirnya takbir apa? Peralihan intiqal. Itu. Jangan bersedekap. Nah, ini yang menyelisihi. Kalau bersedekap, berdiri kan berarti? Sementara imam sedang ruku, ini menyelisihi imam. Nah, sementara Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Nah, hanyalah imam itu jadikan imam untuk diikuti. La takhtalifu alaih, kalian jangan menyelisihinya. Dalam hal gerakan-gerakan rukun ini tadi enggak boleh diselisihi. Adapun gerakan-gerakan yang sifatnya mustahab, sunnah, artinya misalkan cara duduk, ya, wajib, atau misalkan, ya, dan yang lainnya yang sifatnya seperti itu, tidak masalah berbeda dengan imam sesuai madhabnya. Tapi yang sifatnya rukun-rukun itu berdiri, ruku, sujud, istijal, dan seterusnya itu tidak boleh menyelisihi. Imam sedang ruku, kemudian dia bersedekap kan menyelisihi. Sudah lewat waktunya berdiri, bersedekap, sudah lewat. Nah, wajib. Perkara yang sifatnya hukumnya wajib, gugur demi untuk melaksanakan kewajiban mengikuti gerakan imam. Ya, ke rukun yang lain. Ya, oleh karena itu membaca Al-Fatihah bagi makmum, kenapa kita mengatakan hukumnya wajib? Karena ketika Abu Bakar datang ke masjid, Nabi sedang ruku. Setelah takbiratul ihram, Abu Bakar langsung ruku dan ternyata dia tidak ganti rakaat itu. Artinya dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut padahal dia dapat bersama Nabi apa? Ruku tidak sempat baca Al-Fatihah. Artinya gugur kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum demi mengikuti kewajiban mengikuti gerakan imam ke rukun yang lainnya itu ruku. Adapun yang sifatnya rukun seperti takbiratul ihram tidak bisa digugurkan dengan kewajiban, tidak sebanding. Takbiratul ihram rukun. Sementara mengikuti gerakan imam wajib. Rukun tidak bisa gugur dengan sebab kewajiban mengikuti imam. Artinya takbiratul ihram tetap harus dikerjakan. Nah, sedangkan takbiratul ihram pada sholat wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri. Pada sholat fardu berdiri kan rukun ya, yakni takbiratul ihram harus dibaca dari awal sampai akhir dalam keadaan berdiri. Jika baca takbiratul ihram sambil turun ya ke ruku, tidak sah takbiratul ihramnya. Harus dalam keadaan berdiri menuntaskannya. Setelah itu selesai rukun ini masuk dalam sholat, baru melaksanakan kewajiban mengikuti imam ruku. Jangan selisih dengan bersedekat. Jangan selisih dengan baca al-fatihah. Ya. Bersedekat ini sunnah. Hanya sunnah. Nah, tidak wajib. Ya, bisa mengisi imam dengan gerakan itu. Baca al-fatihah saja gugur. Padahal itu wajib. Yang berarti memang bukan rukun bagi makmum khusus. Jadi langsung setelah ini, ya takbir ihram langsung turun sambil bertakbir Allahu Akbar. Bisa difahami? Adapun jika di atasnya ruku, kalau sedang i'tidal kan gampang ya. Usai takbiratul ihram langsung berdiri aja kan. Nah, sujud ya. Sujud, duduk. Setelah takbiratul ihram, langsung turun ikut sujud bersama imam atau turun duduk bersama imam, tapi tidak baca takbir intiqal. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada dua pendapat yang mengatakan tetap baca takbir intiqal, takbir peralihan, karena itu beralih. Yang lain mengatakan tidak. Ya, tidak baca takbir intiqal peralihan di situ. Kenapa? Karena secara urutan sholat bukan urutannya itu. Dari berdiri takbiratul ihram menuju sujud kan bukan urutannya kan? Jadi ini bukan gerakan intiqal sesuai urutan sholat, tapi ini hanya dalam rangka turun langsung mengikuti gerakan imam jadi tanpa takbir. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, coba diselingi dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak ummahat yang berjualan online di Shopee. Padahal ada syarat dan ketentuan bahwa penjual harus berfoto atau selfie dengan membawa KTP-nya. Sehingga harus membuka cadar biar wajahnya terlihat sama dengan foto yang ada di KTP-nya. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Nah, jadi kemajuan perkembangan yang ada sekarang jangan terpancing gitulah. Nah, jangan terpancing, jangan terbawa arus kehidupan modern sekarang ini, tetap harus istiqomah. Nah, tetap harus istiqomah. Barang yang mau dibeli itu darurat kah? Pertama darurat, ternyata jika tidak beli di sana mati gitu. Satu. Jika tidak beli di sana sakit keras, sulit pengobatannya, sakit parah, tersiksa luar biasa, tidak mampu bersabar. Hah? Tingkatannya seperti itu sehingga mengatakan darurat misalkan, atau hajat mendesak sekali sampai tingkatan mendekati darurat, kan tidak. Kemudian apakah Sofi satu-satunya pilihan? Apakah Sofi satu-satunya pilihan? Sudah tidak bisa beli di toko-toko yang ada di sekitar dia, yakni tanpa online. Nah, beli sesuai yang bisa didapatkan. Ya, kan begitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi, ya, haram, tidak boleh. Ini sudah tasahul sudah. Nah, ini terpancing dan terpengaruh dengan arus globalisasi yang ada. Nah, hati-hati. Nah, luar biasa. Sampai seorang akhwat siap membuka cadarnya. Begitu ya tadi? Iya. Dia selfie di antara syarat untuk dikirim ke sana, dilihat oleh penjaga, petugas pengurus Sofinya, yang lainnya, yang Allah musta'an. Padahal tidak darurat tadi. Nah, jadi jangan, ya. hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi syubhat ya. Syubhat jual beli di Sofi yang sifatnya ketika seorang mengirim bayarannya di sana tersimpan dulu di banknya itu. Kecuali yang mungkin aman itu yang apa sifatnya COD ya, apa namanya, langsung bayar di tempat itu kan, langsung selesai. Namun sekarang fokusnya itu tadi masalah tindakan umat yang seperti ini. Jadi nasihatnya berhenti, obat, istighfar, jangan seperti itu. Alhamdulillah ada kan yakni jual beli online lain jika memang butuh seperti itu yang tidak mempersyaratkan kan? Kenapa sampai mempersyaratkan seperti itu? Kemudian misalkan andaikan terdesak sekali hajat sampai pada tingkatan obat yang dibutuhkan atau suatu alat terapi yang dibutuhkan itu satu-satunya pilihan. Ini masalahnya pengobatan juga tidak ada yang darurat. Nah, andaikan misalkan mendekati itu. Apa tidak bisa diwakili oleh suaminya? Atau tidak bisa diwakili oleh kerabatnya ikhwah sehingga ikhwahnya saja? Kenapa harus dia gitu? Iya kan? Gimana? Bisa kan diwakili? Bisa enggak? Hah? Bisa kan? Lah iya tentunya. Prosesnya semuanya laki-laki tentunya. Jangan dia yang maju. Nah, ini karena kurang haya. Haya kurang, malu itu kurang. Gitu. Wal haya minal iman. Malu itu dari bagian dari iman. Allah musta'an. Tafadhal. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz untuk para suami yang lemah atau lembek terhadap istrinya sehingga tidak bisa melarang istrinya dari perbuatan yang mungkar, yang tidak cemburu terhadap apa yang dilakukan istrinya, yang penting istri bahagia. Jazakallahu khairan. Itu namanya memanjakan istri tetapi secara berlebihan. Memanjakan istri tetapi berlebihan sehingga dia tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagai suami yang merupakan Rabbul Bait, pemimpin rumah. Sebagai pemimpin rumah, sebagai mas'ul, ya, ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pria adalah ra'in fi baitihi, ya, zawjati, auladi. Nah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Istrinya, anak-anaknya ada di rumah, tanggung jawabnya. Firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Nah, ini kewajiban ini. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan menjerumuskan diri dalam resiko, ya, hukuman Allah Ta'ala hanya untuk kebahagiaan istri. Hanya untuk kebahagiaan istri, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban ini yang berarti dia berdosa kan begitu. Nah, berdosa dia tentunya, karena tidak melaksanakan ayat dan hadis tadi. Nah, tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin. Dia tidak mentarbiah istri dan anaknya. Dia tidak bimbing, tidak didik. Dia tidak ingkari kemungkarannya. Ya. Dia pemimpinnya. Dia nasihati. Kalau perlu dimarahi. Ya, dia punya kemampuan. Nah, istri kan di bawah ikatan suami. Keluar rumah saja tidak boleh tanpa izin suami. Keluar rumah saja tidak boleh tanpa izin suami. Memasukkan seseorang ke rumahnya yang tidak diizinkan oleh, yang tidak ditolak oleh suami, tidak boleh. Dia dibawa ikatan suami. Dibawa ke pemimpinan suami. Nah, punya kewajiban mendidiknya, mentarbiahnya. Nah, jadi ini seharusnya seperti itu. Kemudian kebahagiaan yang dimaksud itu kebahagiaan yang semu, yang seperti itu. Kebahagiaan yang tidak hakiki, yakni senang tapi di atas kemungkaran. Kebahagiaan yang hakiki itu yang disebutkan di ayat, man amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita. Nah, barang siapa beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita. Apa janji Allah? Kami akan beri dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik apa tafsir ulama? Singkatnya insyirahus sadr wa tumaninatul qalb. Dadanya lapang, hatinya tenang. Itulah konsep. Itu konsep hidup bahagia. Konsep hidup bahagia adalah dada lapang, hati tenang. Itu kehidupan di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas pahalanya dengan balasnya yang lebih baik daripada yang diamalkan. Surga jannah. Nah, ya, disempurnakan di sana. Sudah dapat balasannya di dunia, dapat kebahagiaan hidup di dunia. Konsepnya apa? Lapang dada, hati tenang. Nah, itu konsep bahagia. Kemudian ini sempurnakan di akhirat nanti dalam jannah. Adapun jika seorang menyenangkan diri, menghibur diri, ya, membahagiakan diri tanda kutip dengan kemungkaran, itu bukan konsep bahagia yang sebenarnya. Jika dia orang beriman, nah ini yang jadi masalah ya. Jika memang dia beriman, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan lapang dadanya dengan kemungkaran itu. Mesti dia merasakan sesuatu. Ada khawatir-khawatir, ada rasa takut. Karena dia khawatir. Ya, hukuman Allah Ta'ala, adab Allah Ta'ala. Jika memang ada keimanan. Nah, yang jadi masalah jika keimanan ini ya lemah gitu. Jadi tidak gelisah kalau melakukan maksiat. Tidak gelisah jika melakukan kemungkaran. Ya, bahagia-bahagia saja gitu loh. Wah, ini kan bahaya ini. Nah, ini bahaya. Nah. Ya, orang yang beriman itu haka fi nafsihi syai'. Ada sesuatu di hatinya jika ada melakukan maksiat atau kemungkaran. Pasti ada sesuatu di sini. Enggak tenang dia, enggak tenang, gelisah. Nah. Begitu. Sementara yang kita inginkan kan lapang dada, tenang hati. Naam, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Ta'ala, kalbu akan menjadi tenang. mengingat Allah dengan berbagai ketaatan, ya, dikir-dikir yang disyariatkan, baca Quran, sholat, ibadah sholat, puasa, ya, duduk bermajelis ilm, ya, dan yang lainnya yang di situ mengandung zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Dengan itu hati menjadi tenang, kan begitu. Nah, sibukkan diri dengan ketaatan, hati akan menjadi tenang. Adapun jika seorang sibuk dengan kemaksiatan, kemungkaran, gelisah, seperti yang digambarkan, nah, pada ayat. Oleh karena itu, orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir itu dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran mereka, dosa-dosa mereka, jangan disangka hidup mereka bahagia. Jangan disangka hidup mereka tenang. Mereka penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ya, karena tidak diberi hayatan thayyibah oleh Allah Ta'ala. Tidak diberi hayatan thayyibah oleh Allah. Karena diberi hayatan thayyibah adalah apa? Yang syaratnya beriman, beramal soleh. Nah, jadi pemahaman membahagiakan istri ini butuh diluruskan. Nah. Ya, kemudian jadi membahagiakan istri jangan cuma pikirannya, pertama konsep membahagiakan sudah jelas keliru. Kemudian yang kedua, pikiran membahagiakan istri jangan cuma berpikiran membahagiakan dia di dunia, tapi juga berpikir membahagiakan dia di akhirat, menolong dia. Ya. Keluar dari jerat setan, hawa nafsunya, keluar dari kemungkarannya, supaya bisa bahagia di akhirat, tidak masuk neraka, begitu. Bisa sama-sama, ya, bisa sama-sama dalam jannah, begitu, ya. Afan Ustaz, apa hukum membayar pajak, misal pajak motor, pajak mobil, atau pajak tanah dan lain-lain dengan menggunakan uang bunga riba? Jazakumullah khairan. Pajak dengan membayar bunga riba. Bayar pajak memang sebenarnya itu masuk dalam kategori, ya, artinya terpaksa. Termasuk dalam kategori terpaksa. Seandainya kita diberi pilihan untuk tidak bayar pajak, ya kira milih bayar pajak apa enggak? Ah, tentunya milih nggak bayar pajak kan, ya. Nah, artinya sebenarnya orang-orang tidak dengan kerelaan, namanya terpaksa seperti itu. Nah, jadi sekarang pembahasannya, dan ulama mengatakan bayar pajak itu kan haram. Pajak, menarik pajak, ya. Menarik pajak itu sebenarnya haram. Nah, ulama berdalil dengan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati nafsin min, tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Nah, sekarang yang butuh dipelajari apakah bisa, ya, dibolehkan melepaskan diri dari aturan ini, ya, dengan cara menggunakan bunga bank, yakni yang merupakan uang riba. Karena begini yang kita dapat dari fatwa ulama. Yang kita dapat dari fatwa ulama adalah berdasarkan dalil-dalil, ya, bahwa harta, ya, yang didapatkan dengan cara yang haram, manfaatnya, yakni penghasilan yang haram, harta yang masuk ke seorang dengan cara yang haram, ya, manfaatnya tidak boleh kembali kepada dirinya. Manfaatnya tidak boleh kembali kepada dirinya dan orang-orang yang dinafkahinya. Makanya mereka mengatakan, ya, dibersihkan dari diri dia, bersihkan dengan cara ya salurkan ke fasilitas untuk pengguna fasilitas umum, ya bangun ma'had boleh, bisa jalanan umum, ya dan yang lainnya. Kalau masjid, Syekh bin Baz tidak membolehkan, Syekh bin Utsaimin membolehkan, ya fasilitas umum yang lainnya. Kemudian atau berikan ke fakir miskin, ya berikan untuk bayar utang seseorang. Yang penting manfaatnya bukan kembali ke dia, dikeluarkan. Nah, ke orang lain. Nah, sekarang ini kan pembahasannya, ya, kalau dia gunakan untuk bayar itu kan manfaat kembali ke dirinya apa enggak itu? Kalau dia gunakan untuk bayar pajak. Masih masuk enggak dalam makna manfaatnya kembali ke diri dia? Ini yang butuh dikaji, intinya di sini. Kalau itu masuk dalam kategori manfaatnya masih kembali ke dirinya, berarti kan tidak boleh kan? Gitu. Cuma mungkin yang menjadi sisi syubhat yang ditanyakan ini, saya nggak berpikiran barangkali boleh karena dianggap bahwa pajak itu kan sebenarnya kedzaliman terhadap dia gitu. Nah, sehingga bisakah melepaskan diri dari kedzaliman itu dengan cara tersebut? Itu yang membuat munculnya pertanyaan ini kan, itu kan pikirannya kan di situ. Nah, sisi lain berbenturan dengan kaidah ini tadi, manfaatnya kembali ke dia apa tidak? Hah? Masih masuk enggak? Berat kan jadinya jika masih masuk, artinya manfaatnya masih tetap kembali ke dia, uang riba itu berarti kan tidak boleh. Bisa difahami? Begitu menimbangnya itu. Cara menimbangnya begitu. Nah. Jika kurang mantap, ragu-ragu, ya ambil amannya saja, ambil warok saja kan, khawatir terkena akibatnya di akhirat. Wallahu a'lam. Apa lagi? Bagaimana cara mendidik anak yang sukses? Masya Allah. Butuh majelis satu kali dua kali pertemuan itu. Nah, ya singkatnya terbiak anak yang sukses adalah menterbiak anak sesuai dengan bimbingan syariat. Singkat. Ah, rinciannya itu yang panjang kan begitu. Bimbingan syariat bagaimana? Ah, itu kan panjang. Nah, ulama jika dalam menulis buku tentang tarbiyah aulad atau ulama ketika ditanya tentang tarbiyah aulad, fatwa-fatwa mereka itu panjang. Artinya mereka menjawabnya bukan langsung pada tarbiyah anak itu ketika sudah lahir dan sudah mulai bisa diajari berbicara, ya beradab misalnya. Tapi bahkan mereka mulai dari memilih istri gitu, ditariknya ke sana. Mulai dari sana. Hah? Kan sumbernya dari situ kan? Dari situ. Milih istri, ya istri solehah. Itu. Istri yang diharapkan nanti bisa diajak ta'awun mendidik anak. Ya. Istri yang tidak memanjakan anak dengan konsep manja tadi yang sudah dibahas ya. Menjagakan anak dalam arti yang penting bahagia anaknya, senang anaknya, ketawa anaknya, meskipun yang dilakukan dikerjakan menyalahi adab Islami. Dari sana, sejak dari sana, ya, nah, cara pernikahannya dan seterusnya, ya, sampai pada proses menjalani faktor untuk bisa menghasilkan anak, ya, seterusnya sampai anak lahir, ya, di akikah dan seterusnya, itu panjang sekali. Nah, fadhil. Nah, ketika anak itu sudah bisa mulai diajari, yakni sudah bisa diajari, nah, ya. Sudah bisa dididik, ya, mulai diajari. Nah, sudah dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu. Jangan katakan dia kan belum mukallaf, gitu kan? Dia belum mukallaf, belum dicatat, ya, oleh malaikat amalan-amalannya yang haram, ya nih. Nah, bahkan yang baik pun tidak dicatat jika memang belum mumayyiz. Nah, tapi kan tarbiyah. Nah, dilatih, dididik, apalagi jika dia sudah mumayyiz. Nah, karena kebaikan sudah dicatat, meskipun yang haram belum dicatat. Makanya meskipun belum wajib sholat, ya kan? Usia 7 tahun belum wajib sholat kan? Belum balik kan? Tapi Nabi merintahkan, mewajibkan walinya untuk memerintahkan dia sholat. Jika sudah 10 tahun melalaikan sholat, Nabi mewajibkan walinya memukul dia dengan pukulan tarbiyah, bukan pukulan yang menyiksa. Kan begitu. Dan seterusnya. Ya, gambaran-gambaran singkatnya seperti itu. Allahumma musta'an. Mentarbiyah anak-anak di zaman kita ini lebih berat. Lebih berat lagi. Kendalanya apa? Ya, di zaman kita sekarang ini ada yang namanya apa? Media-media yang mudah sekali diakses. Ada HP di tangan, ya, yang boleh dikatakan keumuman sudah menjadi hajatnya untuk memiliki itu. Nah, sementara anak-anak ada di rumah kita, kita yang megang HP, mereka juga pengin megang, pengin lihat dan seterusnya, kan begitu keadaannya. Hah? Begitu kan? Nah, kita sudah berusaha membatasi, mengatur tetangga. Anaknya punya HP, bebas bawa HP, diajak sama temannya lihat di HP, kita tidak tahu, pasti enggak lihat, dan berat sekali sekarang. Jadi memang intinya harus ekstra. U anfusakum wa ahlikum nar. Memang harus kerja keras, capek, ya, harus luangkan waktu, ya, awasi anak-anak kita. Selain di rumah kan gampang diawasi gitu kan, ketika di luar rumah, nah, harus diawasi, harus tahu dengan siapa mainnya, kemana dia bermain, ya. Anak ingat Syekh Mukbil dulu di majelis ada satu anak itu menghafal Quran, terus ada laporan bahwa dia mulai sedikit agak konsentrasi hafal Qur'annya terganggu gitu, kayak dilaporkan bahwa ternyata dia main dengan anak-anak kampung Damaj yang awam gitu lah, bukan terlalu lain. Dipanggil Syekh di majelis ini, di depannya sih suruh berdiri. Syekh itu ada tongkatnya, Syekh Mukbil itu, nah, pakai tongkat beliau. Kata Syekh, sami'tu annaka tal'ab ma'as sufaha. Saya dengar kamu main dengan orang-orang sufaha. Apa ya orang sufaha itu? Hah? Orang dungu ya? Orang bodoh ya? Orang-orang dungu. Nah, orang-orang yang tidak belajar. Nah, orang yang tidak belajar, orang dungu. Gitu. Ini maksudnya anak kampung, Damaj. Hah? Kamu main sama mereka ya? Oh, dipukul kepalanya sama saya pakai tongkatnya. Jangan main lagi sama mereka. Ya, kembali seperti yang dulu, belajar. Nah, itu. Pengaruhnya besar. Nah, pengaruh teman bergaul besar. Ya, banyak kejadian anak-anak kita yang kita jaga yang tadinya dari kecil bagus, rajin. Lengah kita. Ternyata punya teman yang tidak baik, ya. Kita tidak cekatan cepat mencegah, memisahkan dan seterusnya. Ternyata sudah tiba-tiba berubah dia. Tiba-tiba berubah dia. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Nanti kita sendiri yang menyesal. Namun intinya jangan putus asa. Jangan berputus asa terhadap anak-anak kita. Ini juga penting. Tidak boleh putus asa. Putus asa itu, ya sudahlah. Memang begitu anaknya susah sekali. gitu. Sudah saya sudah tidak tahu lagi mau apa gitu. Ay, jangan. Masih labil dia, masih berubah-ubah. Nah, dan jangan lupa doakan, kan begitu. Ini termasuk bagian yang penting. Doakan, doakan, doakan kebaikannya. Nah, tapi tentunya doa disertai dengan usaha. Terus cari cara, siasat, ya. Bagaimana bisa mentarbiahnya. Butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Nah, ini tadi diantara problem kita sekarang katakan HP ini. Begitu pula fasilitas-fasilitas game dan yang lainnya ada di sekitar kita kan. Anak-anak kita tidak tahu tiba-tiba lari main di sana. Nah, keasikan, bertemu sama teman yang tidak baik dan seterusnya. Ini yang butuh pengawasan. Tidak mengapa kita terkadang minta bantuan saudara-saudara kita. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Tahun kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita mungkin sibuk ini, ya, ada saudara, kerabat, ataukah ada ikhwah. Nah, kita bertetangga satu yang lainnya sama ikhwah. Minta tolong. Kita tahu saat-saat seperti itu sibuk, tapi kita tahu ikhwah mungkin agak longgar. Minta tolong, coba tolong sambil lihat anak-anak. Nah, bagaimana keadaannya? Ta'awun bisa minta tolong. Itu mimbab at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Minta tolong sama ikhwah, tolong sampaikan kepada anak jika anak saya melakukan kegiatan yang negatif. Jika dia tidak pergi ke masjid sholat, sampaikan ke anak. Jangan sebagian orang, sebagian ikhwah justru misalkan ketika diberitahu anaknya kayak tidak suka gitu. Jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Itu yang tidak baik. Nah, kita butuh laporan-laporan itu, penyampaian-penyampaian itu, sehingga kita tahu hakikat anak kita, supaya kita bisa perbaiki. Itu membabi ta'awun semua. Karena kita merasa kesulitan. Sama makanya kenapa kita menitipkan anak kita di ma'ahad, ya kan, di madrasah. Itu babnya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dengan para pengajar, madarisin, asatidzah, untuk ya mengajari anak kita. Dan di sana pendidikannya bukan hanya diajari qiraah, baca Quran, hafal Quran, bukan hanya itu kan. Diajari beradab di sana, tarbiyah. Ya, makanya ada iqab. Ya. Ketika dari sisi adab ada pelanggaran. Nah, kita butuh kerjasama. Kita jangan marah ketika anak kita diiqab. Justru kita bersyukur. Kita berterima kasih. Ya, berarti ada perhatian untuk betul-betul mendidik anak kita. Justru jika madrasah itu cuek-cuek saja, dibiarkan saja, itu kan tidak mendidik. Nah, jadi butuh keterbukaan. Rajin tanyakan ke pengajarnya, ustadznya, bagaimana perkembangan anak-anak, prestasinya, adabnya bagaimana. Terus seperti itu. Ya, memang butuh perjuangan, mujahadah. Karena itu kewajiban kita. Al-asal, pada asalnya, tarbiyah itu di tangan orang tua. Sudah disampaikan tadi ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum mas'ul. Kullukum ra'in. Kullukum mas'ul ra'iyati. Jelas. Ya. Jadi jangan, ya sudahlah. Alhamdulillah sudah ada ma'ahad, madrasah. Anak sudah titipkan, selesai urusan saya. Saya tinggal bayar SPP. Nah, bayar SPP-nya lancar enggak? Nah. Ini juga jadi masalah. Nah, sudah nitip, ini ya bayar SPP juga enggak lancar. Nah, semua itu bagian dari ta'awun. Anda ingatkan ini kan, ini problem di mana-mana, ya. Bukan hanya di sini, di mana-mana ini problem madrasah. Kasihan ya para pengurusnya, asatidzahnya, madarisinnya, selalu problemnya seputaran ini. Tidak lancarnya pembayaran. Padahal ini semuanya tidak bisa dipisahkan. Ya, lancarnya dan suksesnya ta'awun di madrasah, di ma'ahad, ya, dari berbagai sisi. Karena para mudarris, ya, mereka fokus gitu kan, fokus mengajar, meluangkan waktu mengajar, ya, hampir seluruh waktunya tercurah ke situ. Kita sudah wah terbantu luar biasa kan. Nah, dia mikirkan anak-anak kita, ya, setiap hari berhadapan, mengajari. Nah, ada masalahnya, problemnya dia atasi, ya. Dia yang berpikir keras, kemudian nanti ngajak wali kerjasama jika memang dibutuhkan. Jadi bukan hanya mengajari sebatas menyampaikan ilmu, misalkan qiraat dan yang lainnya tadi, ya, menyampaikan bidang-bidang studi yang dipelajari, bukan sebatas itu. Nah, banyak sekali dipikirkan, sehingga memang mereka fokus ke situ, hampir seluruh waktunya tercurah ke situ, ya. Jadi kewajiban wali, ya, diingat ta'awunnya, kewajibannya untuk mendukung ma'ahad madrasah dari sisi ini tadi yang Anda singgung. Ya, sebagai suatu bentuk kesyukuran juga kepada mereka, ya, telah mengajari anak kita, mendidik anak kita. Nah, ini betul diperhatikan, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini juga ada di depan ana ini. Ana baca, ya. Syariat Islam bolehkan ta'addud. Nah, dan tetapi para istri berusaha mencegah dan melarang para suami untuk ta'addud dengan beberapa alasan dan ancaman. Beberapa alasan ini masih mending, tapi bahasa ancaman ini, wah. Nah, bagaimana tinjauan syariat tentang sikap para istri tersebut? Nah, pertama, yang penting pertama yang harus diingat oleh para wanita muslimat, bahwa ta'addud itu syariat. Nah, artinya syariat membolehkan, ya, membuka pintu ini untuk maslahat. Kita yakin bahwa syariat Allah Ta'ala sempurna, bijak, tidak mengandung kedzaliman, asalkan dijalankan syariat itu sesuai dengan yang betul-betul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, terlepas hukumnya boleh atau sunnah, ini kan ada khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan yang sunnah itu istri satu, lebih dari satu taat poligami boleh. Nah, ya, begitu. Karena jika menambah istri itu menambah beban nafkah, ya. Baik. Tetapi tetap dibolehkan jika punya kemampuan, gitu kan? Syaratnya mampu berlaku adil, nah, mampu berlaku adil dalam hal nafkah, kasih sayang, ya. Kemudian yang lainnya mengatakan sunnah, ta'addud itu sunnah, mustahab. Lebih dari satu itu sunnah. Nah, mencukupkan dengan satu boleh, tidak dipaksa untuk ta'addud, gitu. Nah, tidak diwajibkan ta'addud, ya, kecuali darurat. Kecuali darurat. Nah, satu istri dengan satu istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban yang dengannya sang suami sudah tidak bisa menjaga kehormatannya, ya, iffahnya. Nah, bisa dia terjerumus dalam perzinaan, wajib poligami. Nah, untuk mencegah dia terjerumus dalam zina. Nah, pada dasarnya sunnah. Mencukupkan yang satu boleh. Ini pendapat yang kedua. Nah, terlepas dari hukum-hukum perbedaan hukum, yang jelas syariat. Artinya apa? Kewajiban setiap muslim dan muslimah yang namanya syariat harus ridho dengan syariat. Harus beriman dengan syariat. Mengimani, ya, bahwa ta'addud itu bagian dari syariat. Harus ridho dengan ketetapan Allah, syariat Allah Ta'ala. Jadi, barang siapa mengingkari syariat poligami, tidak ridho dengan syariat poligami, jengkel dengan syariat poligami, ya, menganggap itu kezaliman terhadap wanita, ya, dan seterusnya, ya, itu termasuk dalam kategori makna mengingkari, maka dia kafir, bukan muslim. sama dengan syariat-syariat yang lainnya. Barang siapa mengingkari satu syariat Nabi SAW, diingkari, tidak diakui, ya, dianggap syariat itu kedzaliman, ya, pembodohan, penyiksaan, azab dan seterusnya. Ini adalah celaan terhadap Allah Ta'ala. Nah, itu kekufuran. Jadi pertama, ingat semua wanita harus mengimani syariat poligami. Nah, jangan mengingkarinya, mengingkari syariat itu. Adapun masalah, ya, lapang untuk ditaadud atau berat, itu kan masalah kecemburuan. Masalah ghirah, kecemburuan wanita. Itu hal yang wajar. Istri Nabi SAW juga cemburu. Namun tidak menghalangi suaminya, ya, poligami. Nah, ya, didukung, ya, jika memang suami punya kemampuan. Ingat, itu tadi anak katakan, ya, pembicaraannya bukan hanya sebatas hukum poligami, tapi ya, tadi kan sudah dengar syaratnya harus adil. Nah, ini sekarang mampu tidak menjalankan syariat poligami ini? Ketika punya istri, mampu enggak berlaku adil, tetap bisa jadi pemimpin? Nah, sebagian orang, ya, lemah. Yang mimpin istrinya, bukan dia yang mimpin istrinya, tapi dia yang dipimpin oleh istrinya. Kamu begini ya nanti, ya, begini, begini, begini, wah, jadi ramai poligaminya. harus tegas. Dia yang mimpin, tapi di atas konsep keadilan sesuai syariat. Jangan mendolimi. Nah, jadi harus siapkan ilmunya, ya. Harus kuatkan hati. Nah, harus sabar menghadapi, ya, kecemburuan-kecemburuan istri. Nah, ketika menjalani ini, ya, istri, ya, jika memang dia lihat suaminya butuh, ya, dan ada kemampuan untuk itu, ya, didukung. Nah, jangan diancam. Waduh, mengerikan sekali. Nah, ya, jika istri mengancam, ya dinasihati. Itu bagian dari perjuangan. Nah, jangan istri mengancam, so disikat istrinya, dipukul, ya, begitu semakin tidak jadi nanti. Ya, sabar. Nah, ketika dia mengancam, cemburu dia masalahnya. Nah, sabar, ya, nasihati. Lama-kelamaan ancamannya berkurang, gitu kan. Nah, lama-kelamaan, ya, ya kan, butuh proses. Nah, jika istri mengancam, dengan ancaman itu sudah disikapi macam-macam oleh suami, itu berarti gak siap ta'addud itu. Belum punya istri, sudah tidak sabar menghadapi ancaman istrinya, apalagi kalau sudah poligami nanti. Nah, itu lebih ruwet lagi. Nah, yang tahu yang sudah mengalami, antum bisa tanya pengalaman mereka. Nah, dari situ terus mengukur diri sendiri, kan begitu. Ana mampu enggak ini? Jadi bukan hanya bicara mampu nafkahnya, ya, kesiapan pribadinya gitu loh. Mentalnya, ya, kesabarannya diukur. Nah, tipe pribadinya dia tipe apa gitu kan diukur tadi. Tipe yang bisa memimpin atau tipe yang dipimpin, disetel oleh istri gitu kan. Nah, sehingga nanti terjerumus dalam kedoliman-kedoliman, malah bukan nambah bahagia, nambah keutamaan, malah nambah dosa. Nah, tidak adil, mendolimi malah nambah dosa. Nah, gitu. Baik. Apakah perlu izin istri untuk ta'addud? Enggak. Nah, enggak perlu izin istri. Artinya izin istri itu bukan syarat. Itu murni haknya suami, ya. Tapi ya itu tadi. Nah, jika tidak izin, ya juga siap-siap. Nah, siap-siap. Nah, jangan terus nanti Artinya cara penanganannya, penanganan-penanganan yang istilahnya main pangkas aja. Pas istri tahu, marah, ngamuk ini sudah. Akhirnya diceraikan lagi istrinya. Waduh. Nah, gak boleh seperti itu, harus tanggung jawab. Orang sudah dinikahi bukan untuk diceraikan. Sebagian begitu. Hah? Hanya satu hari, satu malam. Besoknya sudah cerai. Pernah dengar gak? Hah? Pernah kan? Nah. Atau agak panjang sedikit lah, satu bulan. Saya itu cerai. Waduh. Nah, bukan seperti itu. Jadi memang harus ada persiapan. Persiapan. Bukan asal-asalan, bukan modal nekat. Nah, bukan modal nekat. Baik. Jadi memang itu bukan syarat. Tapi tetap yang terbaik ya, untuk lebih lancar ke depannya istri diberitahu. Ya. Nah, diajak kerjasama. Ya, lebih-lebih lagi kalau istri yang ini nih yang ditanyakan ke saya Soleh Fauzan, bagaimana hukumnya, kata penanya, istri mencarikan suami untuk istri kedua untuk suaminya. Kata Syekh Soleh Fauzan, Masya Allah, aina tujad hadil mar'ah, katanya. Masya Allah, di mana bisa menemukan istri seperti itu, kata Syekh Soleh Fauzan. Nah, saking kagetnya belum. Apa ada wanita kayak gitu? Masya Allah. Nah, biasanya juga istri seperti itu. Tapi nanti dia nyari seleranya dia, bukan seleranya suami. Nah, begitu biasanya. Nah, dia ukur-ukur kan. Gak boleh jadi saingan gitu kan. Harus kalah. Nah, kalau benar-benar dia istri yang mencarikan betul-betul yang seperti yang diinginkan suaminya, dan oh Masya Allah, ya tentu ada diinginkan, ditanya ada keutamaan enggak, tentu yang sepertinya ada keutamaannya juga, tentunya ta'awun dengan suaminya, Masya Allah, berarti kan sabar sekali dia, luar biasa itu, berarti dia siap berkorban untuk membahagiakan suaminya, tapi dengan syarat pengorbanan dia itu juga jangan disia-siakan, artinya ya tentunya setelah poligami ya betul-betul adil dibahagiakan, ya perlu juga dikasih hadiah kan, bahkan nah dia sudah ngasih hadiah, diberi hadiah, tapi ya itu tadi aina tujad hadil mar'a, itu kata Syekh Soleh Fauzan, di mana bisa dapat istri kayak gini, Syekh Soleh Fauzan. Nah, biasanya istri mengatakannya, sudah saya nyarikan ya. Nah, justru itu dijadikan cara oleh dia supaya Nah, baik. Iya, ini mungkin cukup. Sampai jam berapa? Sampai di sana. Mau tambah lagi? Nah. Ganti-gantian. Iya. Tanya Ustaz, apabila kita mampu atau punya uang dan kita ingin akikah dengan juga berkorban, mana yang kita dahulukan? Oh, nah, dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah menurut pendapat yang terkuat. Nah, akikah sunnah, kurban juga sebenarnya tidak sampai pada tingkatan wajib. Kemudian yang kedua, akikah waktunya terbatas. Kurban setiap tahun. Kapan saja setiap tahun, ketika ada kemampuan bisa. Akikah terbatas. Nah, terbatasnya itu maksudnya selama anak itu belum balig. Nah, sebagaimana mazhab Syafi'i. Ya. Baik, Imam Ahmad juga ditanya, mengakikah anak yang sudah balig, mengatakan saya tidak pernah mendengarnya. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak membatasi waktunya, meskipun sudah balik bisa tetap disusulkan. Nah, ketika ada kemampuan. Baik. Tetapi ini jelas ada khilaf ya, sudah kita dengar tadi. Nah. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Imam Malik mengatakan hanya hari ketujuh, sudah lewat hari ketujuh tidak bisa. Tapi ini mazhab terlalu sempit dan lemah. Nah, karena penentuan hari ketujuh dari Nabi itu alaihissalam hanya afdolnya saja. Hanya afdolnya. Nah, yang penting jangan melewati usia sampai balik. Adapun kurban kan bisa setiap tahun. Jadi jika ada kemampuan, dahulukan akikah anaknya. Dahulukan akikah anaknya. Nah, kesempatan kurban masih terbuka untuk berikutnya. Wallahu a'lam. Kayaknya kok masih nunggu itu. Masih nunggu dibacakan pertanyaan. Hah? Gimana? Cukup? Hah? Cukup ya? Ya, insyaAllah.